proses, tanpa banyak protes. Karya selalu refresh, sukses tanpa kontes. Edukasi aksi terlaksana tanpa reses. Inovasi ku teraksas, hasil masih the best. Terbukti dicari dalam kata kunci. Tanpa dipromosi karyaku masih dinanti. Kata beda makna, rima tanpa prosa. Dunia nyata masih ku pegang gelar sang raja. Lirik yang memotivasi dengan skill yang membidangi. Tanpa perlu didanai ku bisa mendominasi. Modal cuma otak jari ku hasilkan eksistensi. Tanpa buat kontroversi produksi tanpa industri. Mereka bertanya aku ini dari mana. Datang tiba-tiba dengan rima yang berbeda. Langsung masuk ke arena dengan tanpa basa-basi. Aku tak perlu audisi karena sudah berlisensi.